Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, Badan Urusan Logistik atau Bulog memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Mengingat, Bulog adalah lembaga yang berperan sebagai stabilisator harga pangan sekaligus menjadi buffer stock bagi kebutuhan pangan nasional. Dan untuk membahas apakah peran Bulog permanen atau sekedar ad hoc pada saat dibutuhkan saja, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, jika peran Bulog memang penting, tentunya Bulog harus menjadi lembaga tetap dan tidak bersifat ad hoc ya Pak? Oh iya, saya tetap. Ya, tidak boleh ad hoc bagaimana. Oh, saya kira di mana-mana ada itu badan yang seperti Bulog. Tapi kalau di Amerika, saya kira saya tidak tahu itu buffer atau tidak. Kalau di sana mereka kalkulasinya kan ketat sekali bahwa produksi oleh para petani mesti mencukupi gitu aja. Dan kalau perlu, petaninya juga diberi kehidupan yang enak. Petani di sana kan kaya-kaya. Vilanya besar-besar di tengah-tengah sawah. Pak Quick, sebelum ini Bapak sempat mengulas soal subsidi sektor pangan yang dilakukan Amerika dan negara-negara Eropa. Nah, seperti apa itu dilakukan? Oh, di Amerika? Amerika saya kira terang-terangan kok. Itu memberinya subsidi kepada pangan itu sampai 60%. Terang-terangan, jadi kebutuhannya itu di mereka besar-besar kan lahannya. Pertama, diberi hak atas lahan. Lalu kemudian, kedua, kalau perlu pupuk juga dibuat ekstra murah untuk mereka. Jadi dia memberi subsidi kepada petaninya. Itu semua orang tahu. Amerika, saya dulu tahunya dari mana ya, kalau tidak salah. Salah satu pidatonya Hillary Clinton juga, waktu kampanye jadi presiden, dia mengumumkan hal ini, bahwa itu programnya dia akan mempertahankan nih, kondisi ini. Amerika itu. Apakah hal yang sama juga dilakukan oleh Eropa, Pak Quick? Kalau Eropa sih, saya sendiri tahu bahwa petaninya luar biasa. Semua negara Eropa seperti itu. Nah, semuanya tidak peduli kalau urusan pangan, bahan pokok, itu dia tidak peduli. Jadi dia memberi subsidi kepada petaninya. Nah, okay. Kalau China kan juga, mereka kan sepanjang masa akan kelaparan terus. Nah, dengan adanya reformasi dan mulai berhasilnya ekonomi segala, mereka mengusahakan supaya produksi dalam negeri, dalam bahan pangan itu mencukupi. Nah, cadangan makanannya cukup, tidak akan pernah kekurangan. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.